Kisah kasih ibu yang mengherankan banyak kita dengarkan. Ya, ibu yang tampak tak berdaya sebagai wanita lemah menerobos kobaran api untuk masuk ke dalam rumah yang telah lululantak oleh amuk amarah si Raja Merah. Untuk apa ia masuk menyelamatkan anak yang dikasihinya, yang rupanya ada dan tertinggal di dalam sana? Mencengangkan, petugas pemadaman tak mampu menerobos amuk amarah si Raja Merah. Tetapi sang ibu mampu, bukan saja masuk tapi keluar dengan menggendong anak kesayangannya yang menangis, berteriak histeris ketakutan. Kisah itu disaksikan banyak mata, menimbulkan banyak tanya. Tak kurang kekaguman ada di sana. Luar biasa, tapi ada juga yang bertanya, bagaimana bisa? Ya, kekaguman itu muncul warna-warni, aneka sikap dalam menyikapi apa yang tampak di depan mata. Tapi satu hal yang pasti, kasih ibu membuat sang ibu menjadi kuat, mampu memenangkan sebuah pertandingan melawan ketakutan, mengubah ketidakmungkinan menjadi sesuatu yang mungkin untuk dikerjakan. Sebuah semangat yang luar biasa, bagaikan kompetisi yang berat, Daud melawan Goliat, tetapi tetap saja sang ibu menjadi pemenang yang luar biasa. Kasih memang menjadi sumber kekuatan yang tak terbatas. Kasih memang menjadi sumber inspirasi yang tak pernah habis. Kasih memampukan seseorang bertindak lebih dari apa yang dimiliki. Kasih menjadi tenaga ekstra yang sangat hebat, penggerak yang sangat dahsyat. Maka sang ibu berhasil mencipta karya yang luar biasa, mengalahkan si Raja Merah yang tak pernah dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran yang telah terlatih dalam sepanjang karya kehidupannya. Ya, kasih sang ibu terhadap anak kesayangannya membuat ia mampu melakukannya. Mungkin Anda perlu bertanya, adakah kasih dalam hidup sehingga Anda menjadi kalah? Mungkin Anda perlu bertanya, adakah kasih dalam hidup sehingga Anda hanya menjadi penonton? Kalau ada kasih, pasti Anda tak kalah. Kalau Anda kasih, pasti Anda pemain. Kalau ada kasih, pasti Anda akan menjadi pemenang dalam hal apapun yang Anda kerjakan. Karena itu, pikirkanlah, adakah kasih di dalam kehidupan? Karena kasih akan menjadi sumber kekuatan. Semoga Anda memiliki kasih dalam hidup ini. Bersama saya, Bigman Sirait.